Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama su. Ulama su itu alladzina yabi'una dinahum bidunyahum. Yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Itu ulama su. Banyak sekali definisi. Satu itu yang paling mendekati ke arti su. Ada juga yang mengatakan ulama su itu yang nyuruh orang tapi dia enggak ngelakuin. Nyuruh orang sholat, dia enggak sholat. Itulah maksud. Nyuruh orang zikir, dia enggak zikir. Nyuruh orang ngaji, dia enggak ngaji. Tapi nyuruh orang poligami, dia dulu yang poligami. Nah, ini diantara ciri-ciri ulama maksud. Tapi anda lebih suka yang tadi. Menjual agamanya untuk dunianya. Itu ulama maksud. Jadi untuk, apa namanya, agamanya itu untuk kekayaan. Untuk dia enak di dunia. Ini ulama maksudnya. Apakum akaku ala umati yang ulama maksud yang paling ditakuti. Nabi itu paling takut pada umatku itu. Yaitu ulama maksud. Apakum akaku ala umati min masih dajjal al ulama maksud. Setelah fitnah masih dajjal. Yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad yang terjadi pada umatnya adalah ulama maksud. Ulama jelek. Ulama yang dilaknat. Ustaz, ya. Apa hukum memilih pemimpin kafir Pak Ustaz? Oh, tidak boleh. Di dalam Al-Quran jelas tidak boleh. Layak tak kita mukmin kafir ini tidak awliya bidunil mukmin tidak boleh. Oh gitu Pak Ustaz ya. Ini Pak Ustaz ada titipan nih dari partai A. Berapa 40 juta? Sikit ya buat beli kue. Oh iya iya. Apa tadi kita ngomong tuh? Boleh enggak milih pemimpin non muslim? Itu khilaf di antara ulama. Ada ulama mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Oh gitu Pak Ustaz. Ah ini ada lagi titipan dari si Anu nih 50 juta, 100 juta. Oh iya makasih. Tadi kita ngomong apa? Tadi Pak Ustaz bilang ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Oh yang mengatakan haram itu pendapat lemah. Gak dipakai lagi. Boleh kata dia. Contoh kecil aja ini. Boleh siapa bilang gak boleh. Nah ini jual agamanya demi dunia. Ya. Ustaz ya pacaran hukumnya apa? Haram. Iya kata Ustaz. Sempal kan duitnya. Oh halal thayyibah. Ya haram halal. Halal dan thayyiban mubarakan fi. Baru kali ini ada juga. Nah itu ya. Nah, ini jual agama demi amplop. Nah, kata siapa? Rizik dan imanuhu fi amplopihi. Iman mereka itu berada di amplop mereka. Makin tebal amplopnya, makin tebal juga iman. Makin tipis amplopnya, makin tipis pula amplopnya. Makanya kamu itu jangan karena amplop. Paham? Ya karena amplop. Kamu ini mondok di sini gratis. Gratis itu bukan kamu itu miskin, bukan. Aku mondok di Al-Bangkia pada gratis. Bukan kamu miskin, bukan. Ini bukan pondok miskin. Oh gratis itu untuk orang-orang miskin gak mampu. Siapa bilang? Pondok kita ini pondok orang kaya. Kita ini pondok punya 17 stasiun radio. Kaya, siapa bilang miskin? Pondok kita ini kaya. Lalu kenapa harus gratis? Buya mengajarkan, sebagaimana dulu kamu mondok gratis, begitu juga kamu dakwah, jangan minta, minta. Dikasih, alhamdulillah. Gak dikasih, dia diam aja. Jangan ngamuk-ngamuk, kurang ajar aku ceramah 1 jam dikasih 100 ribu ya. Belum tahu aku deh. Nah, ini berarti ceramahnya karena tidak ada pahala. Dikasih alhamdulillah. Jangan ngarep, jangan ngarep. Enggak dikasih ya udah, kita dapat pahala. Paham? Justru karena ngarep itu sakit hati. Aku ceramah sejam cantik-cantik nih, amplop aku 1 juta nih, dibuka 300 ribu, sakit hati kan? Sakit hati. Ya Allah cuma segini. Kurang aja. Besok aku tambah ceramah gitu. Pak. Misalkan. Ya. Tapi kalau kita gak ngarep. Gak ngarep. Ceramah bebas ini. Tiba-tiba dikasih orang. Berapapun dibuka. Alhamdulillah. Senang. Walaupun kecil. Karena gak ngarep. Itu nikmat. Itu diajarkan guru mulia kita itu seperti itu. Jangan pernah masang tarik. Ya. Karena memang di Jawa itu ada. Seperti itu. Ulam. Ustaz ya. Tolong ceramah tempat saya ya. Oke. Saya kalau sejam 1 juta. Ente mau berapa jam dengan saya? Oh 2 jam, 2 juta. Diskon maulid 30%. Jemputnya minimal harus Avanza. Mobil bawa itu gak mau. Ini ulama su. ulama su. Ada juga model, banyak model-model ulama su itu. Jadi ceramahnya bukan menyampaikan agama, apa yang jorok-jorok, kotor-kotor. Yang penting masyarakat terhibur, ya ketawa-ketawa, aku dapat duit, makan kenyang, selesai. Ini juga model-model ulama su. Nah, kita enggak seperti itu. Ceramah bebas. Pernah ada yang ngundang saya, Habib Ali, tolong kalau ceramah lucu-lucu sedikit ya. Ah, bilang, ente kira anak pelawak? Jamaah sini kalau enggak lucu enggak sedem, Habib. Kalau antum kan ceramah serem-serem gitu, Habib. Lah film horor itu ada enggak yang nonton? Ada kan? Padahal horor serem loh. Ada yang nonton atau tidak? Ada. Jadi jangan takut, ceramah jadi diri sendiri. Nah, tapi sekarang kan biasain diri juga agak ngelawak-ngelawak dikit. Karena masyarakat kan minta lucu, minta lucu, minta lucu, minta lucu. Karena kita bukan pelawak, kita pendai. Tapi tidak apa-apa, ceramah ada guyonan dikit, biar nggak ngantuk, biar terhibur, apa apa. Tapi bukan dari awal ke akhir guyon semua. Itu bukan ceramah. Kita ceramah menyampaikan ilmu, menyampaikan manfaat agar masyarakat pulang acara dapat oleh-oleh ilmu agama. Itu ulama su. Kalau ada model ulama su seperti ini, jangan dihadiri, jangan diundang. Kenapa? Percuma. Duit abis, ilmu tak dapat. Iya kan? Nanti jamaah apa? Kau hadir kalau tadi pagi Sungai Kupang sama Habib Ali itu, oh, tak tahu lah. Pokoknya mantap ya Habib Ali ceramah. Itu yang didapat anak. Padahal kita ngajar biar manfaat. Apa yang didapatkan tadi pengajian? Oh, ini itu manfaat. Tapi kok udah pokok mantap ya ulama. Ini ada benar. Itu ulama su, jangan dekati. Ya, jangan dekat sama ulama-ulama yang benar, dekat sama ulama-ulama yang khair. Ya, ulama-ulama khair yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.